بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهذا يخالف الأحاديث dan ini yaitu tidak dipersyaratkannya wali dan saksi pada akad nikah ini menyelisihi hadis-hadis. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bighairi izni waliyiha fanikahuha batilun batilun. Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil-batil. Wa yaqulu as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, penguasa, pemerintah, merupakan wali bagi yang tidak memiliki wali. Fala budda min waliyin, maka harus ada wali. Fa in wujida waliyun kaf'un aqada biha, maka apabila didapati wali yang mencukupi, maka ia melangsungkan akad nikah wanita yang di bawah perwaliannya. Wa idza lam yujad tantaqilu ila al-aqrabi fal aqrabi min 'asabatiha. Dan apabila tidak didapati, maka perwalian tersebut berpindah kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang setelahnya dari kalangan asabah wanita tersebut. Asabah yaitu anak-anaknya, demikian pula kerabat wanita tersebut dari ayah yang sama. Fa in lam yujad ahadun min asabatiha intaqalat wilayatuha ila sultani au naibihi yatawalla 'aqduha. Kemudian apabila tidak didapati seorang pun dari para asabahnya, kewalian wanita tersebut berpindah kepada penguasa atau wakilnya yang melangsungkan akad nikah wanita tersebut. Wala ta'qidu imra'atun 'ala nafsiha wala 'ala ghairiha. Dan tidak boleh seorang wanita melangsungkan akad atas dirinya, yaitu ia menjadi wali bagi dirinya sendiri. Wala ala ghairiha, tidak boleh pula atas selain dirinya, yaitu menjadi wali bagi wanita yang lain. Li'anna hadha min su'unir rijali, karena sesungguhnya hal ini, kewalian dalam akad nikah, termasuk di antara urusan-urusan kaum lelaki. Wa min khususiyatir rijali, dan termasuk di antara kekhususan-kekhususan kaum lelaki. Fal mar'atu akramahallahu, maka wanita Allah memuliakannya. Li'anna hadha yukhillu bil muru'ati wa yakdahu fi masya'iri aqribaiha ila akhirihi. Karena sesungguhnya hal ini, yaitu tidak dipersyaratkannya wali dalam pernikahan, tidak pula saksi, ini merusak kehormatan seorang wanita dan merusak kemuliaan-kemuliaan para kerabat wanita tersebut dan yang lainnya. Fala yasihun nikahu illa biwaliyin wa syahidai adlin, maka tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua saksi yang adil. Waliyin qaribin laha, wali yang merupakan kerabat dekatnya, abuha au akhuha au ibnuha au ibnu ammiha au min asabatiha, ayahnya atau saudaranya atau anaknya atau anak pamannya, atau dari kalangan asabah wanita tersebut. Tantaqilu ilaihim al-aqrabu fal-aqrabu, kewalian wanita tersebut berpindah kepada mereka. Yang paling dekat kekerabatannya, kemudian yang setelahnya. Fa'in lam tajid, fasultanu au naibuhu. Kemudian apabila wanita tersebut tidak mendapati seorang wali pun dari kalangan asabahnya, maka penguasa atau wakilnya yang menjadi walinya. Kadzalika syuhudun udulun wa shadaqun, demikian pula para saksi yang adil dan mahar. Li'annahu la yajuzu lil mar'ati an tahaba nafsaha lizawji biduni shadaqin, karena tidak boleh bagi wanita untuk menghibahkan dirinya sendiri kepada suami tanpa mahar. La budda minas sadaqi, harus ada mahar. Walau khatamun min hadidin, meskipun sekedar cincin yang terbuat dari besi. La budda minas sadaqi. Harus ada mahar. Kama fi hadithi Sahl ibn Sa'din. Sebagaimana di dalam hadith Sahl bin Sa'd. Sebagaimana di dalam hadith Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Soalnya bisa didengar, ingkang pinggir sakit betul, jelas enggak? Kayak enggak jelas nih. Yang belakang bisa mendengar? Jis, cobi. Tidak seperti biasanya soalnya. Oke, pun cobi. Jazakallah khairan. Kama fi hadithi Sahl ibn Sa'din. Sebagaimana di dalam hadith Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam julusan. Suatu ketika kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'at humra'atun ta'ridu nafsaha alaihi. Lalu datanglah kepada beliau seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk beliau nikahi. Fa khafada fiha an-nadhara wa rafa'ahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menundukkan pandangannya kepada wanita tersebut dan mengangkatnya kembali. Falam yaruddaha, dan beliau tidak menjawab wanita tersebut. Faqala rajulun min ashabihi zawwijniha ya rasulallahi. Lalu seorang lelaki dari kalangan para sahabat beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, nikahkanlah aku dengan wanita ini wahai Rasulullah. Qala a'indaka min syai'in. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah engkau memiliki sesuatu sebagai mahar? Qala ma'indi min syai'in. Laki-laki tersebut mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan mahar. Qala wala khatamun min hadidin. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, walaupun sekedar cincin dari besi. Qala la. Qala wala khatamun min hadidin. Laki-laki tersebut mengatakan, walaupun sekedar cincin dari besi. Walakin asyukku burdati hadihi fa'u'tihan nisfa wa'akhudun nisfa. Akan tetapi aku akan menyobek pakaianku ini, lalu aku akan berikan kepada wanita ini setengahnya, dan aku mengambil setengah yang lainnya. Perhatikan di sini, ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. salah seorang di antara manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul, yaitu para sahabah. Salah seorang dari kalangan para sahabah, manusia yang paling utama setelah nabi dan rasul, dalam keadaan yang sangat miskin, tidak memiliki harta sedikit pun. Yang dia miliki hanyalah sehelai pakaian yang ia kenakan. Sampai-sampai tatkala ia menginginkan untuk menikah, ia bermaksud membelah pakaiannya yang setengahnya akan ia jadikan sebagai mahar. Dalam keadaan laki-laki ini termasuk di antara manusia yang paling mulia, paling utama setelah para nabi dan rasul, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum. Apa jawaban Rasul alaihi salatu wassalam? Qala la. Hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak, jangan. Apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran? Qala na'am. Ia mengatakan ya. Qala idhhab. Faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'ani. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, pergilah. Aku telah nikahkan engkau dengan wanita ini dengan hafalan Al-Quran yang ada pada dirimu. Walhibatu min khawasin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seorang wanita menghibahkan dirinya, ini termasuk di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. La yajuzu limra'atin an tahaba nafsaha. Tidak boleh bagi seorang wanita pun untuk menghibahkan dirinya. La yajuzu hadha illa li syakhsir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu. Tidak boleh yang seperti ini kecuali bagi sosok Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan seorang wanita yang beriman, apabila ia menghibahkan dirinya kepada Nabi, apabila Nabi menghendaki untuk menikahinya, ini khusus bagimu, wahai Nabi, tidak bagi kaum mukminin. Fala budda minas sadaqi, la bidda budda minal wali. Wala budda minas syuhudi. Harus ada mahar, harus ada wali, harus ada saksi-saksi. La budda an takuna uqudul mu'minina mu'lanatan mashhuratan ma'rufatan. Akad-akad pernikahan orang-orang yang beriman harus diumumkan, masyhur, diketahui. Laha waliyun walaha syuhudun walaha sadaqun walaha farahun abahahu syar'u. Akad-akad pernikahan memiliki wali, saksi-saksi, mahar, dan kegembiraan yang dibolehkan syariat. Abaha fihi ba'dal asya'il mahzurati mithli ad-duffi wa masyakala dhalika. Syariat membolehkan dalam pernikahan sebagian perkara yang tidak diperbolehkan, seperti rebana dan yang serupa dengannya. Kulluhu i'lanun lihadan nikahi syar'i. Semua itu merupakan bentuk mengumumkan pernikahan yang syar'i ini. Fahaffahu syari'u bihadhihi al-umuri wa bihadhihi syuruti li ahammiyati hadhan nikahi. Maka pembuat syariat meliputi pernikahan tersebut dengan perkara-perkara ini dan syarat-syarat ini, karena pentingnya pernikahan ini. Wa bihadza yufarraqu bainan nikahi was sifahi. Dan dengan perkara-perkara ini dibedakan antara pernikahan dengan zina. Yufarraqu bainama idza kana hadza zaujun aw zanin biha. Dibedakan antara apabila laki-laki ini adalah suami atau orang yang berzina dengan wanita tersebut. La budda an ya'laman nasu wa an yusha'a hadha. Harus manusia mengetahui pernikahan ini dan disebarluaskan pernikahan ini. Wa an yu'rafa anna hadha az-zawaja syar'iyyun. Dan harus diketahui bersama bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang syar'i. Wa anna hadhihi zaujatu fulanin hakadha. Dan harus diketahui bersama bahwa wanita ini adalah istrinya fulan. Demikian seterusnya. Thumma yusra'u takhfifus sadaqi. Kemudian disyariatkan meringankan mahar. Kama fil hadithi. Sebagaimana di dalam hadith. Walau khatamun min hadidin. Meskipun sekedar cincin dari besi. Wasunnatu fihi alla yakthura. Dan sunnah terkait dengan mahar adalah bahwa mahar tersebut tidak banyak. Wa qad istankara an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu ala man qala innahu tazawwaja ala arba'i awaqin. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari orang yang mengatakan bahwa ia, orang tersebut, menikah dengan mahar 4 awaq, jamak dari awqiyah. faqala ala arba'i awaqin. Engkau menikah dengan mahar 4 awqiyah. Ka'annama tanhituna al-fiddata min urdi hadzal jabali. Seakan-akan engkau memotong perak dari sisi gunung ini. Wa ghadiba alaihi salatu wassalamu wa raghaba fi taqlilis sadaqi. Beliau alaihi salatu wassalam marah dan beliau menghasung untuk menyedikitkan mahar. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yuraghibu fi hadha. Dan Umar radhiyallahu anhu dahulu juga menghasung untuk menyedikitkan mahar. Qala alla la tughalu saduqatan nisa'i. Beliau mengatakan, ketahuilah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar kaum wanita. Fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwan 'indallahi lakana aulakum bihan nabiyyu lakana aulakum bihan nabiyya alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya apabila mahar yang banyak merupakan kemuliaan di dunia atau merupakan ketakwaan di sisi Allah, tentunya Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang paling berhak terhadapnya. Ma'alimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakaha syai'an min nisa'ihi wala ankaha syai'an min banatihi ala aktsara min thintai ashrata awqiyatan alaihi salatu wassalamu. Tidaklah aku mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang pun dari para istri beliau. Tidak pula beliau menikahkan seorang pun dari putri-putri beliau dengan mahar lebih dari 12 awqiyah alaihi salatu wassalam. Fayambagi an yakunal mahru qalilan khafifal ma'unati. Maka selayaknya mahar itu sedikit ringan bebannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.